Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibayhi. Wa idza iftataha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalik. Wa qala sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah al-ma'na al-ijmali as-salatu ma'dubatun karimah. Jumi'at kullu ma ladza wa taba. Salat itu seperti hidangan yang mewah. Ma'dubah, hidangan. Karimah, yang mulia, yang tinggi, yang istimewa. Jumi'at kullu ma ladza wa taba. Yang terkumpul padanya, pada hidangan tersebut, segala yang lezat, lezat. Segala yang tayyib, tayyib. Ladza minal ladid, wa taba minal tayyib. Tentunya yang dimaksud adalah ma'dubah ruhaniyah atau ma'nawiyah. Hidangan ma'nawi, bukan makanan jasmani tapi makanan rohani. Di dalamnya terkumpul segala macam yang lezat-lezat untuk rohani, yang tayyib-tayyib untuk rohani kita. Fa kullu 'udwin fil badani lahu fiha 'ibadatun khassah. Setiap anggota dari badan-badan kita memiliki ibadah yang khassah. Masing-masing memiliki ibadah sendiri-sendiri. Bahkan diriwayatkan rambut tidak boleh diikat karena semuanya sujud. Dibiarkan rambut itu jatuh ya, kalau yang rambutnya panjang. Dengan maksud sujud. Artinya semua anggota badan kita ibadah. Qala wa min dhalik al-yadan. Di antaranya kedua tangan juga memiliki ibadah sendiri. Apa ibadahnya tangan dalam salat? Hah? Yang sedang kita bahas mengangkat tangannya. Apa lagi? Sedekap tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Apa lagi? Mengisyaratkan dengan jarinya, wa yuharrikuha. Itu semua ibadahnya tangan. Falahuma wadha'if. Falahuma wadha'ifu minha raf'uhuma 'inda takbiratil ihram. Maka tangan pun punya ibadah sendiri dan punya wadha'if, punya tugas-tugas. Di antaranya minha adalah raf'ahuma atau raf'uhuma. Di antaranya mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Untuk apa? Jawaban yang paling tepat adalah ta'abudan lillah. Dalam rangka ta'abud, ta'abud lillahi ta'ala. Taib hikmahnya. Nah, baru dibahas hikmahnya. Adapun kalau mengapa harus mengangkat tangan, jawabannya karena disuruh. Karena diperintahkan. Sehingga Imam Syafi'i ketika ditanya tentang masalah mengangkat tangan itu untuk apa? Dijawab oleh beliau rahimahullah, i'zaman lillahi wattiba'an lissunnah. Dalam rangka mengagungkan Allah dan dalam rangka mentaati sunnah Rasulullah SAW. Bas. Dan itu jawaban yang paling benar. Ini ta'abudan. Ta'abudan. Tidak perlu dicari ilat-ilatnya kenapa dan kenapa. Bahkan ada yang membahas ilat-ilatnya demikian-demikian. Ada yang konyol. Ada ulama yang menyatakan bahwa dulu musyrikin ikut sholat. Pura-pura. tetapi mereka membawa berhala di ketiaknya, dikempit oleh mereka. Sehingga disuruh untuk mengangkat tangannya, maka jatuhlah berhala-berhala mereka. Maka dibantah oleh para ulama yang lain bahwa itu sangat zahirul butlan. Maka saya katakan illat yang konyol. Zahirul butlan min syai'ain. Sangat jelas butlannya dari dua sisi. Yang pertama musyrikin, tidak ada riwayat, tidak ada kisah kalau mereka ikut sholat. Yang ikut sholat siapa? Munafiqin. Yang paling tidak munafik. Yang selebihnya mukminin. Musyrikin tidak pernah ikut sholat. Tidak diriwayatkan demikian. Syekh yang kedua, la yattasi' al-ibti lis-sanam. Enggak cukup ketiaknya untuk menyembunyikan berhala mereka. Barakallahu fikum. Tapi apa saja hikmah-hikmahnya? Karena kalau illat sudah jelas ta'abudan lillahi ta'ala, i'zaman lillahi wattiba'an lis-sunnah. Apalagi atau apa hikmah dari mengangkat tangan ini yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Disebutkan di sini zinah lis-shalah, sebagai perhiasan salat. Ini menjadikan salat itu indah. Mengangkat tangannya Allahu akbar. Wa isyara ila ad-dukhul 'ala Allah. Dan ini juga ada aqwal ulama yang menyatakan di antara hikmah mengangkat tangan ketika masuk salat adalah isyarat ila ad-dukhul 'ala Allah, untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuknya seseorang ke dalam ibadah, ke dalam satu ibadah, yaitu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mengangkat tangannya. Dan termasuk juga hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah posisi seseorang yang menyerah, pasrah. Kalau orang menyerah, mesti angkat tangannya. Baik. Yang berikutnya hikmah dari mengangkat tangan adalah raf'i hijabil ghaflah. Mengangkat tirai kealpaan atau ghaflah, kelalaian, antara musalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Nah, disebutkan beberapa hikmah-hikmah. Di antaranya juga yang penting disebutkan, dan ini kelihatannya zahir bagi mereka yang di belakang, yang tidak terdengar suara takbir imam, akan melihat tangan imam. Allahu akbar. Oh, sudah. Sudah takbir berarti. Walaupun tidak terdengar takbirnya. Maka dikatakan, di antara hikmahnya adalah terlihat oleh yang jauh bahwa dia telah bertakbir walaupun tidak terdengar takbirnya. Dengan apa? Dengan tangannya. Kalau tangannya begini saja, tidak mengangkat, orang tidak tahu kalau dia sudah bertakbir. Tapi ketika mengangkat tangannya, dari jauh sudah tahu bahwa dia sedang bertakbir. Nah, dan termasuk juga yang wajib adalah ungkapan kebesaran. Dan biasa seseorang kalau menyatakan besar, mesti tangannya begini. Besar. Besar. Allahu Akbar. Itu juga ada di antara aqwal mereka para ulama. Ala kulli hal, itu bukan illat, bukan alasan kenapa diangkat. Mengapa? Karena tidak ada yang tegas menyatakan dalam hadis atau dalam riwayat bahwa itu tujuannya. Bukan. Tetapi itu hikmah-hikmah. Adapun illatnya ta'abudiyan, dan disebutkan kita mengerjakannya i'zaman lillahi wattiba'an lissunnah. Taib qala rahimahullah, rafa'ahuma ila muqabil mankibaih. Mengangkat keduanya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Sudah kita katakan, diriwayatkan pula hadwa al-udunain. Wakilahuma sahih. Kedua-duanya sahih. Wa rafa'ahuma aydan lirruku'. Dan juga mengangkat kedua tangannya ketika ruku'. Fi jami'ir raka'at. Ketika ruku' di seluruh raka'at. Perhatikan tadi ketika takbiratul ihram tidak disebut seluruh rakaat. Tapi ketika ruku' seluruh rakaat. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan ketika bangkit dari ruku' juga mengangkat tangannya. Fi kulli raka'ah, di setiap rakaat. Berarti yang tidak setiap rakaat adalah ketika berdiri. Adapun ketika ruku', Allahu Akbar, mengangkat tangannya setiap rakaat. Ketika sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangannya setiap rakaat. Adapun berdiri hanya ketika takbiratul ihram. Dan akan ditambahkan nanti oleh beliau riwayat yang menyatakan ketika bangkit dari rakaat kedua, berarti mau masuk rakaat ketiga, mengangkat kembali, artinya setelah tasyahud. Wa fi hadzal hadits at-tasrih min ar-rawi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Di dalam hadis ini ada tasrih, ada ketegasan dari rawi bahwa Nabi tidak melakukannya dalam sujud. Wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud. Baik. Dan ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa mengangkat tangan hanya pada empat tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku' setiap rakaat, dan ketika bangkit dari ruku' setiap rakaat, dan ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Hanya itu. Yang lain dikatakan tidak disunnahkan. Ada pendapat yang menyatakan fi kulli khafdin wa raf'in, fi kulli raf'in wa khafdin. Wal hadis sahih. Sehingga dikatakan oleh beberapa ulama, ini juga pendapat yang qawi, pendapat yang kuat. Tetapi ala kulli hal, kalau ditafsirkan pada semua naik dan turun termasuk ketika sujud dan bangkit dari sujud, maka bertentangan dengan hadis ini yang lebih sahih. Dikatakan wala yaf'alu dhalika fis sujud. Baik. Maka terjadilah ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf al-ulama fi raf'il yadaini fis salah. Amma raf'uhuma fi takbiratul ihram fa mujma' alaih. Adapun mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, maka sepakat para ulama. Tidak berselisih. Ajma'al ulama'u ala masyru'iyyati raf'il yadaini 'inda takbiratul ihram. Telah ijma' sepakat seluruh para ulama atas disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengapa sepakat? Karena dalilnya mutawatir. Litawaturil ahadith. Karena mutawatirnya hadis-hadis dalam masalah itu. Haitsu ruwiya an 50 sahabiyan. Di mana diriwayatkan hadis mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu diriwayatkan dari 50 sahabat kurang lebih. 50 sahabat. Bahkan di dalamnya ada al-ashrah. Al-mubasyirin bil jannah, ada khulafa ar-rasyidin, ada 10 orang yang diberi kabar gembira dengan jannah. Mana khulafa ar-rasyidin ditulis di situ? Hah? Masuk dalam yang 10, barakallahu fikum. Khulafa ar-rasyidin dakhilun fi haula'il 10. Man humul 10? Yang pertama Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Lalu kemudian ditambahkan dengan sekian banyak sahabat-sahabat yang lain. واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها. Berarti yang berselisih atau yang diperselisihkan adalah mengangkat kedua tangannya ketika selain takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram sudah sepakat seluruh para ulama, walhamdulillah rabbil alamin. Adapun yang selain takbiratul ihram, fadhahaba jumhurus sahabah, kebanyakan para sahabat dan juga para tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang setelahnya, وَمِنْهُمْ الْإِمَامَانِ, dan diantaranya dua imam, الشَّافِعِ وَأَحْمَدْ رَحِمَهُمَ اللَّهِ, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Semuanya berpendapat, إِسْتِحْبَابُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَوَضِعَ. Semua para sahabat, atau kebanyakan para sahabat, kebanyakan para tabi'in, dan termasuk di dalamnya para ulama setelahnya dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, bahwa disunahkan mengangkat tangan pada tiga tempat tadi. Takbiratul ihram, takbir mau ruku dan takbir bangkit dari ruku. Al-madkurah fi hadzal hadis, yang disebut dalam hadis kita ini. Qala Ibnul Madini, berkata Ibnul Madini, hadzal hadis hujjatun 'alal khalqi. Hadis ini adalah hujjatun 'alal khalqi. Maka kalian harus hafal hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallam hina kabbara lirruku, setelah takbiratul ihram. Hina rafa'a minar ruku, rafa'ahuma kadzalik wa la yaf'alu dzalika fi sujud. Ini barakallahu fikum dikatakan oleh Ibnu Madini hujjatun 'alal khalq. Ini menjadi hujjah atas semua makhluk. Semua pendapat-pendapat yang berbeda akan tumbang dengan hadis ini. Wa man sami'ahu fa 'alaihi an ya'mala bihi. Siapa yang mendengar hadis ini, maka hendaklah dia mengamalkan hadis ini. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, bahkan Ibnu Al-Qayyim berkata, ruwiya rafa' anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadhihi al-mawatin ath-thalatha nahwun min 30 nafsan. Kata Ibnu Al-Qayyim meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, yaitu tentang mengangkat kedua tangannya di tiga tempat tadi, diriwayatkan kurang lebih 30 sahabat. Wattafaqa ala riwayatiha al-ashrah. Bahkan disepakati riwayatnya oleh 10 sahabat yang mulia. Al-mubasyirina bil jannah, yang diberitakan kabar gembira dengan jannah, yang semuanya kata Nabi fil jannah, fil jannah, fil jannah. Wa qala al-hakim, dan berkata al-hakim, la na'lamu sunnatan ittafaqa ala riwayatiha al-khulafa al-arba'ah ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. Kata Al-Hakim, kami tidak tahu adanya kesepakatan dalam satu riwayat yang disepakati oleh para khulafa al-arba'ah, disepakati oleh 10 sahabat yang mubasyirin bil jannah dan orang-orang yang setelahnya dari para sahabat, dari tokoh-tokoh besar para sahabat, kecuali hadis ini atau kecuali sunnah ini, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Subhanallah. Kata Hakim, aku tidak tahu ada hadis atau ada masalah yang disepakati riwayatnya, hadisnya oleh 10 al-mubasyirin nabil jannah, minhum al-khulafa al-arba'ah, wa min akabir sahabah, kecuali sunnah ini. Sehingga wajar kalau Ibn Madini menyatakan hujjatun alal khalqi. Demikian pula Ibn Qayyim rahimahullah. Hayyibu fi riwayatin 'anil Imam Ahmad ikhtaraha al-Majd wa hafiduhu Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa sahiba al-Fa'iq wal Furu'. Dan disebutkan dari salah satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih oleh al-Majd Majduddin wa hafiduhu dan cucunya atau cucu muridnya mungkin, Allah Ta'ala alam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dua tokoh besar dari madhab Hanbali, Sahibul Faiq dan Sahibul Furu'. Furu' adalah furu' madhab Hanbali. Dan dipilih pula oleh Syekh kami, kata penulis, yaitu Syekh Abdul Rahman Sa'adi rahimahullah. Dan riwayat pula, salah satu riwayat dari Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i juga berpendapat seperti ini. Wa ta'ifatun min ashabi, dan sekelompok dari para sahabat-sahabatnya, artinya ulama di madhab Syafi'i. Wa jama'atun min ahli al-hadith, dan segolongan dari golongan ahli al-hadith. Mereka semua berkata, anna raf'al yadaini yustahabbu fi mawadi'in rabi'. Bahwa mereka ini berpendapat ada tempat yang keempat, yaitu idza qama min at-tashahhudil awal. Tentunya berarti pada salat yang rubaiyah dan salat yang tsulatsiyah. Pada salat yang tiga rakaat atau pada salat yang 4 rakaat. Ada tasyahud yang pertama, kemudian bangkit berdiri kembali. Maka mereka semua berpendapat, yang sudah kita sebutkan nama-namanya dari Imam Ahmad, salah satu pendapatnya, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Sahibul Faiq, Sahibul Furu', Syekh Abdurrahman As-Sa'di dari ulama kita di zaman kita, dan juga riwayat dari madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan segolongan dari Syafi'iyah, dan Ahlul Hadis, menyatakan ada yang keempat. Ma huwa al-mawdi'ur rabi' huwa idza qama min at-tashahhudil awwal, kalau bangkit dari tasyahud yang pertama di dalam salat dzatat tasyahhudaini, dalam salat yang memiliki dua tasyahud. Limadha? Lima rawal Bukhari. Mengapa? Karena apa yang diriwayatkan dalam Bukhari dari Ibnu Umar, anna Nabi SAW kana yaf'aluhu, bahwa Nabi melakukan demikian, mengangkat tangannya ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Dan juga karena apa yang diriwayatkan dari Abi Humaid, dari Abi Dawud, atau inda Abi Dawud dan Tirmidzi. Thumma idza qama min ar-raq'ataini rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima mankibai. Kemudian ketika bangkit dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai merata atau seimbang, sejajar dengan pundaknya. Wa dhahaba Malik. Ini pendapat yang kuat dulu yang disebut. Pendapat yang kokoh. Dengan hujjah yang kokoh. Agar kalian kemudian tidak goyah dengan pendapat-pendapat lain. Karena sudah tahu riwayat yang pertama ternyata dari 30 sahabat. Dari sahabat-sahabat yang mulia, Khulafar Rashidin, Al-Ashra, Al-Mubashirin, dan juga para akabiris sahabat wa tabi'in. Adapun Imam Malik di dalam ashar riwayat, di dalam salah satu dari yang paling masyhur dari pendapat beliau, dan juga pendapat Abu Hanifah, annahu la yustahabbu raf'al yadain fi ghairi takbiratil ihram. Kata mereka, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan selain pada takbiratul ihram. Wa nuhsin dhan bihim. Kita berbaik sangka dengan mereka. Imam mereka tidak mendengar hadis yang merupakan hujjah. Yaitu yang bersama kita ini. Karena sangat jelas sekali. Sangat tegas. Wa la yaf'alu dhalika fi sujud. Dan disebutkan di awalnya dengan kalimat Rasulullah SAW mengangkat. Pada idha kabbara. Kalau bertakbir untuk ruku, wa idza rafa'a min ar-ruku rafa'ahuma kadzalik. Itu sangat sahihnya. Masyaallah. Imam belum mendengar, wa imam mendengar dari jalan yang beliau anggap lemah. Mendengar dari jalan yang beliau menganggap bahwa jalan itu lemah. Sehingga mereka kemudian berpendapat dengan pendapat yang lain. Dan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan makna yang lain. Dan disebutkan yang seperti ini atau pembahasan ini oleh Syekhul Islam dalam Raf'ul Malam an a'immatil a'lam, mengangkat cercaan, tuduhan pada ulama-ulama dari tokoh-tokoh umat, bahwa mereka tidak mungkin sengaja menentang hadis, tidak mungkin. Ada sekian kemungkinan-kemungkinan. Al-zahir hadhanil ladhi dakartuhuma. Wahujatuhum, apa alasan mereka kau menyatakan yang disunahkan hanya pada takbiratul ihram? Hujatuhum hadithul Barra ibn Azib inda Abi Dawud, wasin disebutkan di sana, ra'aitu Rasulullah sallam idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi thumma lam ya'ud, bahwa Nabi SAW membuka salatnya dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau tidak mengulangi seperti itu. Wa qad ittafaqa al-huffaz, sedangkan para penghafal-penghafal hadis sepakat bahwa ucapan thumma lam ya'ud adalah lafaz yang mudrajah atau kalimah mudrajah atau riwayah mudrajah. Mudrajah itu dengan tidak sengaja masuk dalam hadis, dengan tidak sengaja. Ingat Raf'ul Malam ana imatil alam. Enggak mungkin mereka sengaja menambahkan dalam hadis. Tetapi beliau berpendapat dengan satu pendapat bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengulangi. Kemudian diriwayatkan oleh orang yang mendengarnya bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram dan beliau tidak kembali. Disangka masuk dalam hadis. Hada min ziyada au min istidraj Yazid ibn Abi Ziyad, salah satu dari rawi-rawi hadis. Ihtaju aydan bima ruwiya an ibn Mas'ud. Mereka berdalil pula, Imam Malik dan Abu Hanifah, dengan hadis ibn Mas'ud di dalam riwayat Imam Ahmad dan Abi Daud dan Tirmidzi. Disebutkan di sana, la usalliyanna lakum salata Rasulullah SAW. Sungguh aku akan salat untuk kalian salatnya Rasulullah SAW. Fasalla falam yarfa' yadaihi illa marratan wahidah. Maka beliau pun salat dan mengangkat tangannya, tidak mengangkat tangannya kecuali sekali saja. Dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hazm. Walakinnahu lam yathbut 'inda Ibn al-Mubarak. Tetapi hadis ini tidak sabit menurut para ulama yang lain seperti Ibn al-Mubarak. Wa'addahu Ibn Abi Hatim khata'an. Bahkan Ibn Abi Hatim menganggapnya hadis ini salah, keliru. Bahkan sarraha Abu Dawud bi'annahu laisa bisahih. Abu Dawud meriwayatkan memang, tetapi beliau berkata laisa bisahih bihadzal lafadz, tidak sahih dengan lafadz yang seperti ini. Baik. Walhamdulillah. Wa in sahha fakana syadzan. Kalaupun sahih akan dikatakan dia janggal, syadz, karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, bahkan diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, bahkan diriwayatkan dari 30 sahabat, bahkan diriwayatkan dari khulafa ar-rasyidin, al-ashra al-mubasyirin ila akhir. Baik, barakallahu fikum. Fatalakhas min hadha istihbab raf'il yadaini fil mawadhi'il arba'ah. Maka diringkas, ringkasnya dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya di empat tempat. Wahia, awalan inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Thanian inda ruku', ketika akan ruku'. Waba'da raf'i minhu, dan ketika mengangkat dari ruku', atau ketika bangkit dari ruku'. Yang keempat, rabi', وبعد القيام من التشهد الأول, dan setelah tasyahud yang pertama, ketika bangkit kembali juga mengangkat tangan. Fama yustafadu min hadzal hadis, istafadna min hadzal hadis alladhi qulna ma huwa istihbab raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram bi ijma'il ulama wa 'inda ar-ruku' ba'da ar-rafa' 'inda al-jumhur. Thaniyan an yakuna rafa' ila muqabil al-mankibain. Faedah kedua, bahwa mengangkatnya tangan sampai sejajar dengan pundaknya. Yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al 'inda ar-raf'i fi sujud, bahwa Nabi tidak melakukan ketika sujud. Ini merajihkan pendapat yang sudah kita sebutkan dan memarjuhkan pendapat yang mengangkat ketika ruku dan sujud dengan hadis am, ketika kulli khaftin wa raf'in. Yang keempat, hukumullah atau hikamullah fi dhalika kathira. Hikmah-hikmah Allah dalam syariatnya untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sangat banyak. Kathira. Wa ajmal ulama ala annahu ibadatun lil yadain. Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa itu ibadahnya tangan. Untuk apa sih pakai begini-begini? Itu ibadahnya tangan, mau apa? Disuruhnya seperti itu oleh Allah, maka i'zaman lillahi wa tiba'an lir rasul. Wa talammasu hikaman ukhra. Maka mereka pun para ulama mencari hikmah-hikmah lain. Apa sih hikmahnya mengangkat kedua tangan? Faminhum man qala, di antara mereka yang berkata zinatun lissalah, itu hiasan salat. Kalau begini seperti enam. Barakallahu fikum. Seperti apa? Hah? Enam. Seperti mayat hidup begitu. Tidak indah, tapi dengan mengangkat tangan Allahu Akbar, indah. Wa minhum man qala, ada pula yang berkata, raf'ul hijab al-ghaflah bainal 'abdi wa rabbih, mengangkat tirai kelalaian antara dia dengan Allah. Artinya konsentrasi, betul-betul konsentrasi. Saya sedang berhadapan pada Allah Ta'ala. Wa qalu bi tahrikil qalbi bi harakatil jawarih. Ada pula yang berkata bahwa dengan tangan mengangkat, hati pun ikut. Ikut bergerak hatinya. Wa qala Syafi'i, ta'zimullah wa tiba' li sunnah. Lafadznya yang tepat adalah i'zaman lillahi wa tiba'an li sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya untuk apa mengangkat kedua tangan. Apa lagi yang sudah kita sebutkan tadi? Naam. Isyarat bagi yang tidak mendengar takbirnya terlihat tangannya. Apa lagi? Isyarat ta'zim, pengagungan Allah SWT. Allahu Akbar. Apa lagi? Istislam. Pasrah, menyerah. Karena itu sudah sejak dulu, bukan sekarang saja. Kalau orang menyerah terus angkat tangan itu sejak dulu. Sejak di zaman para sahabat, di zaman Arab ketika itu. Kalau mereka menyerah, mereka akan mengangkat tangannya. Menunjukkan bahwa saya tidak pegang apapun. Baik. Ada lagi yang belum disebut. Qaul min aqwalil ulama, bahwa dia melepaskan diri dari segala macam dunia. Artinya sudah putus ketika itu dari dunia. Allahu Akbar. Sekarang aku tidak pegang apapun dari dunia. Aku hanya menghadap pada Allah saja satu-satunya. Tidak lagi pikiranku kepada dunia. Ini juga ada qaul. Dan semuanya dimasukkan oleh mereka dalam syarah-syarah Umdatul Ahkam. Wala munafat baina hadhil aqwal, dan tidak ada pertentangan. Karena itu hikmah. Bisa jadi dalam satu ibadah banyak hikmah. Sehingga tidak perlu dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Falillahi fi syara'ihi hikamun wa asrarun katsirah. Karena Allah di dalam syariatnya memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang sangat banyak. Wal khudu wa ta'a lillahi ta'ala min ajli al hikam wal asrar. Maka kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Karena ya dalam rangka taat kepada Allah, karena berharap hikmah-hikmah tersebut akan menjadikan pahala karena itu ibadah. Akan menjadikan sempurna karena itu termasuk dari aturan sholat. Maka sholatnya lebih sempurna. Akan menyebabkan dia lebih khusyuk karena dengan mengangkat tangan hatinya ikut bergerak. Dan demikian juga para ulama ketika berbicara tentang tahrik al-asbu', ketika menggerakkan maka dia tetap kesadarannya, tetap dalam keadaan seperti sedia kala. Dan biasanya kalau hatinya lalai, ininya ikut lalai, ikut berhenti dan tidak lagi menggerakkannya, apalagi ngantuk. Tidak akan dia menggerakkan. Ini barakallahu fikum kata mereka yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah dengan riwayat-riwayat yang sahih, asyara bi asbu'ihi wa yuharrikuha. Atla tawfiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.